Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa minha, dan diantara faedah dari kisah perang Uhud yang berikutnya adalah kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, "Annahu la yajib 'alal muslimin idza tarqahum 'aduwuhum fi diyarihim al-khuruj ilayh." Tidak wajib bagi kaum muslimin apabila musuh-musuh mereka mendatangi rumah-rumah mereka, tidak wajib untuk keluar rumah. Bal yajuzu lahum ayalzamu diyarihim, bahkan boleh tinggal di rumah-rumah mereka. Wa yuqatiluhum fiha, dan perang di rumah-rumah. Artinya bukan berarti di rumah mengalah, tidak, berperang ya di rumah. Ini kalau diserang, diserbu, idza kana dzalika ansar lahum ala aduwwihim, yang demikian itu kalau keadaannya lebih bisa mendatangkan kemenangan ya melawan musuh-musuh mereka, sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Berarti kalau diserang musuh ya harus ada persiapan ya, tentunya ini berkaitan dengan pemerintah ya, tetap mendengar dan taat pada pemerintah. Urusan seperti ini pemerintah yang mengatur, kecuali dari pemerintah sendiri membutuhkan bantuan perang semesta misalkan, karena ada istilah perang rakyat semesta, dalam artian seluruh sipil diperbantukan untuk membantu TNI. Makanya boleh untuk sipil karena resmi dari pemerintah, resmi bahkan dianjurkan, disuruh oleh pemerintah. Maka kaum muslimin ya bangkit membantu pemerintah ya. Mungkin kalau sekarang apa program kompi cadang ada lagi yang dibentuk sama Prabowo, ya ikutlah. Kenapa? Ini kalau seandainya memang dibutuhkan dan genting keadaannya oleh pemerintah, dibutuhkan pemerintah, misalnya Menteri Pertahanan Prabowo merintahkan, menginstruksikan agar rakyat-rakyat sipil bergabung dengan TNI melawan penjajah, ya kita ikut. Ya, tapi kalau sudah diserang ya harus ada pertahanan, perlawanan. Ya, nah, tapi kalau sudah dihimbau oleh pemerintah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.